ngakune panggandangan. Halo, aku adalah Karisma. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channelnya di Wanada Record Official. Jangan lupa bagikan ya. Terima kasih.